kisah yang ku jalani bersamamu. Keindahan dalam bercinta tidaklah mudah. Cinta membutuhkan ketulusan dan pengorbanan. Satu keagungan cinta tak terpadamkan. Mengapa semua yang ku tunggu.